Faslun fi ahkamil bughati. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum bughat atau biasa diterjemah dengan pemberontak, ya, pemberontak pemerintah. Wahum firqatun muslimuna mukhalifuna lil imamil adil. Bughat adalah satu kelompok orang Islam yang mereka berbeda dengan imam adil. Berbeda artinya menentang, ya, menentang imam yang adil. Wa mufradul bughati baghin minal baghi wa huwa dzulmu. Kata bughat adalah jamak dari kata baghin yang diambil dari kata al-baghyu yang artinya adalah kezaliman. Wa yuqatalu bi fathhi ma qabla akhirih. Ahlul baghyi ayuqatiluhumul imamu bi thalathati syara'it. Kelompok ini atau pemberontak ini bagi imam harus diperangi. Jadi apabila ada satu pemerintahan, satu imam yang adil dan mereka ditentang oleh sebagian kelompok, maka imam harus memeranginya. Dan keharusan memerangi ini harus mencukupi tiga syarat. Ahaduha ayyakunu fi mana'atin bi ayyakuna lahum syaukatun bi kuwatin wa adadin wa bi muta'in fi. Syarat yang pertama, mereka memiliki kekuatan, ya. Mereka atau kelompok itu memiliki kekuatan. Bisa dengan pasukannya yang banyak atau bisa dengan kekuatan mereka. Dan mereka memiliki satu komando, satu orang yang dijadikan pemimpin untuk pasukannya. Wa ilam yakunil muta'u imaman mansuban bihaitsu yahtajul imamul adilu fi radhihim li'ta'atihi ila kulfatin min badri malin wa tahsili rijal. walaupun orang yang ditaati mereka, orang yang diikuti mereka ini bukanlah orang yang diangkat dari pemerintahan, bukan orang yang dari imam. Jadi intinya adalah selama seorang imam yang adil untuk menjadikannya taat kembali, imam itu membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya atau membutuhkan pasukan untuk menjadikan mereka kembali taat kepada imam, maka itu sudah mencukupi syarat yang pertama. Fa in kanu afradan yasulu dabbuhum falaisu bughatan. Jadi bila ada sekelompok yang personal-personal yang tersendiri, tidak bersatu dalam satu kelompok, dan orang-orang itu mudah untuk dikendalikan, maka mereka tidak dikategorikan bughat. Wasani ayyakhruju an qabdatil imamil adil imma bitarkil inqiyadi aw biman ihaqqin tawajjaha alaihim sawa'un kana alhaqqu malian aw ghairah ka haddin wa qisas. Syarat yang kedua, kelompok itu harus tidak tunduk kepada imam, ya, tidak tunduk kepada imam, bisa dengan cara tidak melakukan perintahnya dan bisa juga dengan penggambaran mereka tidak mau membayar hak yang wajib kepada mereka, baik hak yang berupa harta ataupun tidak, ya, seperti hukuman atau qisas. Wasalithu ayyakuna lahum ailil bughati ta'wilun sa'ihun ay muhtamal kama abbara bihi ba'dul ashab. Syarat yang terakhir adalah mereka harus memiliki dalil, mereka harus memiliki argumen yang argumen itu ada kemungkinan benarnya, argumen yang tidak bisa dipastikan salah, ya, artinya ada kemungkinan benarnya. Kamu talabati ahli sifina bidami Uthman haitsu taqaddu anna Aliyan radhiyallahu anhu ya'rifu man qatala Uthman. Dicontohkan di dalam kitab ini seperti kelompok yang dinamakan ahlu sifin, kelompok yang menuntut pembalasan atas pembunuhan Sayyidina Uthman. Jadi Sayyidina Uthman dibunuh, kemudian ada satu kelompok yang ingin menuntut pembunuh dari Sayyidina Uthman. Dan mereka meyakini bahwa Sayyidina Ali mengetahui pembunuh Uthman. Jadi ada satu kelompok yang menuntut kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali di saat itu menjadi imam, ya. Ada satu kelompok yang menuntut kepada Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali mencari siapa pembunuh Utsman. Fa in kana ta'wilu qat'iyal butlani lam yu'tabar bal sahibuhu mu'anid. Bila argumen atau tendensi mereka tidak mengikuti pemerintah adalah tendensi yang dipastikan salah, maka orang tendensi itu, argumen itu tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Artinya pelakunya tidak lagi bughat, tetapi dia mu'anid. Dia adalah murhanya murni orang yang tidak mengikuti imam, orang yang mengingkari imam. Wala yuqatilul imamul bughata hatta yab'atsa ilaihim rasulan aminan fatinan yas'aluhum ma yakrahunahu. Sebelum imam merangi bughat, sebelumnya imam mengutus satu utusan, ya. Jadi seorang imam bila dia menemui bughat, bila ada bughat di masyarakatnya, imam tidak harus, tidak boleh langsung memeranginya. Tetapi tahapan pertama adalah mengutus satu utusan yang bisa dipercaya dan cerdas untuk menanyakan apa yang mereka tuntut, ya, menanyakan apa yang mereka tuntut. Kemudian melakukan diskusi antara utusan itu dan kelompok yang bersangkutan. Fa in zakaru lahu madlamatan hiya sababu fimtina'ihim an ta'atihi azalaha. Bila memang mereka menyebutkan satu kezaliman yang menjadikan sebab mereka tidak mau mengikuti imam, maka seorang imam harus menghilangkan kezaliman tersebut. Fa in lam yadhkuru syai'an aw asarru ba'da izalatil madlamati 'alal baghi nasahahum tsumma a'lamahum bil qital. Bila setelah mereka diajak untuk berunding, mereka tidak menyebutkan alasan apapun, atau mereka tetap melanjutkan pemberontakannya setelah imam menghilangkan kezaliman. Jadi mereka menyebutkan satu kezaliman, kemudian imam sudah menghilangkan kezaliman itu, lalu mereka tetap melakukan pembangkangan. Maka jika demikian, utusan tadi memberi nasihat kepadanya. Jadi tidak boleh langsung diperangi. Setelah diberi nasihat, lalu ancaman, ya, lalu utusan dari imam itu menyebutkan ancaman bahwa bila mereka terus-menerus seperti ini, maka terpaksa imam harus memeranginya. Jadi disebutkan ancaman atau diberitahukan tentang perang yang akan dilakukan oleh imam bila mereka terus-menerus melakukan hal itu. Wala yuqtalu asiruhum ail bughati fa in qatalahu syahsun adilun falakisasu alaihi fil asah. Dan tawanan dari pemberontak itu tidak boleh dibunuh, ya. Tawanan dari pemberontak tidak boleh dibunuh. Tetapi apabila ada satu orang adil yang membunuh tawanannya, dia tidak berhak mendapatkan hukuman qisas menurut pendapat asal. Wala yutlaqu asiruhum wa in kana sabiyan aw imra'atan hatta tanqadiyal harbu wa tatafarraqa jam'uhum. Dan tawanan mereka, walaupun anak kecil dan perempuan, tidak boleh dilepaskan kecuali setelah peperangan selesai. Jadi selama peperangan masih berlangsung, maka tawanan mereka tidak dilepas. Dan peperangan berlangsung dan kelompok dari pemberontak itu sudah berpisah, ya, sudah bercerai-berai. Illa ayuti'a asiruhum muhtaron bimutaba'atihi lil imam. Kecuali bila tawanan itu sudah berjanji untuk mengikuti imam. Jadi dia sudah bertaubat dan bersedia untuk taat kepada imam, dan yang dilakukan itu tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hasil dari pilihannya sendiri. Wala yugnamu maluhum. Dan harta yang didapatkan dari peperangan, harta-harta yang diambil dari peperangan itu tidak boleh dimiliki, ya. Jadi harta yang dimiliki oleh pemberontak dan harta itu dirampas setelah peperangan, semua harta itu tidak boleh dimiliki. wa yuraddu silahuhum wa khayluhum ilaihim idan qadal harbu wa uminat ghailatuhum bitafarruqihim aw raddihim litta'at. Jadi setelah peperangan selesai dan mereka sudah membubarkan diri, maka pedang-pedangnya, kuda-kudanya itu dikembalikan kepada mereka kembali. Tapi bisa dipastikan bahwa setelah mengembalikan pedang dan alat-alat perang mereka, mereka tidak kembali menyerang pemerintah atau imam. Wala yukotaluna bi'adhimin kanarin au min janik illa lidururah fayukotaluna bidhalik ka'an kotaluna bihi au ahatu bina. Dan untuk memerangi mereka tidak boleh menggunakan senjata berat ya, tidak boleh menggunakan senjata berat. Dicontohkan dalam kitab ini seperti api atau ketapel besar ya. Jadi kalau sekarang mungkin meriam, dulu ada ketapel yang besar. Kecuali memang senjata itu, senjata berat itu memang dibutuhkan karena kedaruratan. Kalau ada kedaruratan maka kita boleh menggunakannya. Contoh kedaruratan adalah mereka memerangi kita dengan senjata berat. Jadi kalau mereka menggunakan senjata berat maka kita juga diperbolehkan menggunakan senjata berat. Atau mereka mengepung imam, maka dalam kondisi seperti ini juga boleh menggunakan senjata berat. Wala yuzaffafu ala jarihihim atadfifu tatmimul qatli wa ta'jiluhu. Dan tidak boleh juga melukai orang-orang yang sudah terluka ya. Artinya orang-orang yang sudah terluka dari golongan tersebut itu tidak boleh dipercepat kematiannya. Itu namanya tadfif ya, menyempurnakan kematian dan mempercepat kematiannya. Artinya intinya adalah dikarenakan pemberontak ini masih satu kelompok dengan kita, yaitu orang Islam, maka kita tidak boleh menyamakannya dengan orang-orang kafir di saat kita memerangi mereka.